selacak peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di telingmu. Kau nampak kuat dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap kabar. Kadang tersengat memikul beban yang makin sangat, kau tetap bertahan. Dari tadi berdiri nyanyiin lagu ini, ini merinding saya, Om. Bang, saya tadi kita latihan aja, saya udah deg-degan, Bang, baru latihan. Tadi persennya belum ada Om Ebit, saya cek sound enak banget. Ya. Begitu ada langsung. Sama, Bang. Om, saya mau tanya dong, apa sih arti ini, kan tadi ada semua lagu tentang apa ya, titip rindu buat ayah. Buat Om Ebit, arti seorang ayah itu apa ya? Buat saya, ayah sama ibu itu kedudukannya sama. Jadi lagu Titip Rindu Buat Ayah itu sebenarnya juga adalah untuk ibunda. Jadi bagi saya, ayah dan ibu adalah satu kesatuan yang tidak dan tidak boleh dan tidak akan terpisahkan bagi anaknya. Dan, sayang tuh sama ayah. Nanti saya juga ada, Om Ebit, saya ada ciptain sebuah lagu ini karena saya sayang banget sama mama. Jadi tadi buat ayah, nanti ada lagu untuk mama ya. Tapi sebelumnya saya akan menyanyi lagi dulu spesial karena ada Om Ebit di sini. Ini adalah sebuah lagu yang saya nyanyikan dalam lomba waktu saya masih meniti karir. Sering saya bawa, judulnya Berita Kepada Kawan. Tapi silakan Om Ebit sama Noella duduk menikmati nih. Saya nyanyi, silakan duduk. Tepuk tangan sekali buat Om Ebit. Noella, terima kasih Noella.